saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kenapa kita harus bangga dengan agama Islam? Ya, karena agama Islam adalah agama para nabi. Semua nabi agamanya Islam. Karena inti Islam adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rasul yang diutus ketika itu. Ini arti Islam secara umum. Maka orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa muslim sebenarnya. Ya, sampai datang Nabi Isa, kalau mereka enggak beriman kepada Nabi Isa jadilah mereka kafir. Orang-orang Nasrani di zaman Nabi Isa alaihissalam adalah muslim, ya. Ya, sampai datang Nabi Muhammad SAW, kalau mereka enggak beriman maka jadilah mereka kafir. Ya, karena kenapa? Semua nabi sama-sama menyerukan beribadah kepada Allah, ya. Sekalipun Nabi Isa alaihi salam yang disembah oleh orang-orang Nasrani nyuruh umatnya beribadah hanya kepada Allah. Berulang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan Nabi Isa menyuruh umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Nabi Isa berkata, "Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim." Sungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia saja, inilah jalan yang lurus. Nabi Isa AS yang disembah oleh orang-orang Nasrani. Nabi Musa AS apalagi sangat sangat marah ketika melihat kaumnya menyembah selain Allah. Bagaimana Nabi Musa AS saat mendapatkan berita bahwa kaumnya menyembah patung anak sapi, beliau kemudian membakar patung tersebut dan membuangnya ke laut. Saking marahnya terjadinya kemusyrikan. Semua nabi marah apabila umatnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang katanya menjadi pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, ternyata mereka menyelisihi nabi mereka. Juga bahkan orang-orang yang ngaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihi salam, padahal Nabi Isa yang mereka menampakkan bahwa inilah yang dimuliakan. Ya, sehingga mereka muliakan salib, sehingga mereka tampakkan di leher mereka ya salib misalnya, padahal Nabi Isa alaihissalam anti sama salib. Ya, Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun dan diantara yang beliau lakukan di samping nanti akan membunuh dajjal, demikian pula akan meniadakan pajak, juga akan mematahkan salib dan membunuh babi untuk mengisyaratkan kepada manusia bahwa beliau anti sama salib dan beliau juga tidak menghalalkan yang namanya babi. Babi tetap haram. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengharamkan. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.